Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhra. Baca bahasa Arabnya. Kemudian baca terjemahannya. Hatu syabab al-qadir ala mu'natun nikah المهر والنفقة حثه على النكاح لأنه مذنة القوة وشدة الشهوة مضنة القوة لأنه مضنة القوة وشدة الشهوة أيوة. Anjuran untuk para pemuda yang sudah mampu untuk membiayai pernikahan dalam masalah mahar dan nafkah, anjuran baginya untuk menikah karena keumuman dari mereka kuat dan tinggi syahwatnya. Iya, karena diperkirakan secara keumuman bahwa pemuda lebih kuat syahwatnya. Jait. Nomor dua. Ats-tsaniyah. Qala Syekhul Islam wastita'uhu an-nikah wal qudratu 'ala al-ma'unah wa laysa wal mu'nah. 'Ala al-mu'nah. Ulangi. Qala Syekhul Islam wastita'atun nikah huwal qudrati 'alal mu'nah wa laysa huwal qudrah 'alal wata. Fa innal khattab innama ja'a lil qadir 'alal wata. Walidha umira man lam yastati' bis-shaum fa innahu lahu wija'. Naam. Faedah yang kedua, Syekhul Islam berkata yang dimaksud dengan kemampuan untuk nikah di sini adalah mampu menanggung biaya pernikahan, bukan mampu untuk berjima. Karena yang diajak bicara dalam hadis adalah yang telah mampu untuk berjima. Oleh karena itu diperintahkan bagi yang belum mampu menanggung biaya pernikahan untuk berpuasa, karena hal tersebut adalah tameng atau penahan baginya. Hey. Barakallahu fiikum. Faedah yang kedua ini, kata Syekhul Islam bahwa kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan membiayai. Karena justru yang diperintahkan untuk menikah adalah yang mampu jima. Kalau tidak mampu berjima, maka tidak perlu nikah. Bahkan dilarang. Kenapa dilarang nikah? Karena akan menyiksa istrinya karena dia tidak mampu jima, ada kelainan. Sehingga jelas yang disuruh menikah adalah mampu jima. Maka ketika Nabi mengatakan kalau kalian mampu menikah, jelas bukan itu yang dimaksud. Karena para pemuda justru syahwatnya sedang tinggi-tingginya. Maka yang disuruh adalah kalau orang itu mampu membiayai pernikahan. Yang nomor tiga. Minal makna alladhi kutiba li ajlihi syabab yakunul amru bin nikahi di kulli mustati'in li mu'natihi waqad ghalabat husyahwa waqad ghalabat husyahwa ghalabat husyahwa min al-kuhuri wa syuyuh. Nah, di antara makna yang karenanya termuda diajak kutiba, maknanya diajak bicara. Di antara makna yang diajak bicara dengannya para pemuda adalah Di antara makna yang karenanya para pemuda diajak bicara yaitu perintah untuk menikah bagi setiap yang mampu untuk membiayai pernikahan. Yang telah diliputi oleh karena dia telah diliputi oleh syahwat. Telah dikuasai oleh syahwat. Nah, dari para pemuda atau dan orang tua. Baik. Yang ketiga, di antara makna yang dikandung dalam ucapan tadi yang karenanya para pemuda itu disuruh untuk menikah, yakunul amr bin nikah li kulli mustati'. Maka diperintahkan untuk menikah bagi siapa yang siap mampu untuk membiayai pernikahan. Kalau dikuasai oleh hawa nafsu. dikuasai oleh syahwat. Apakah dia kohol ataupun syuyuh? Kohol itu 40 ke atas, syuyuh itu sudah 60-an, sudah tua. Baik, ini untuk menjawab pertanyaan orang yang berkata, kenapa yang dipanggil kok syabab? Ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kenapa pemuda saja yang suruh menikah? Bagaimana dengan kohol? Bagaimana dengan syuyuh? Kenapa enggak disuruh nikah? Baik. Maka jawabannya ini, faedah nomor 3. Apa ilatnya? Apa alasannya kok Nabi menyebutnya pemuda saja? Karena apa? Kuat syahwat. Kenapa Nabi menyatakan ya masyarah syabab? Karena ilatnya, namanya illah, alasan hukum. Alasan hukumnya adalah kuat syahwat, dahsyatnya syahwat, atau ghalabathu. Ghalabathu, dikuasai oleh syahwat. Wal hukmu, ini kaidah fikih, yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Sedangkan hukum itu berjalan bersama illatnya. Hukum berjalan bersama illah, wujudan wa adaman, adanya dan tidak adanya. Kalau ada illat, ada hukum. Enggak ada illat, enggak ada hukum. Baik. Sekarang yang sedang kita bicarakan hukumnya apa? Perintah menikah bagi yang mampu. Kau dipanggilnya ma'asyara syabab, mengapa? Apa ilatnya? Ilatnya quwwatus syahwah. Ilatnya ghalabatus syahwah. Maka kalau seseorang sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, ya menikah. Wahai para pemuda dan juga para kohol, walaupun para syuyukh, kalau dia dikuasai oleh syahwah, berarti ilatnya ada. Paham ya? Kayaknya belum paham. Wajah-wajahnya masih bengong. Mengapa Nabi memanggil ya ma'asyara syabab? Karena umumnya pemuda itu syahwatnya kuat. Pemuda itu seringkali pikirannya dikuasai oleh syahwat. Maka Nabi berkata, wahai para pemuda, kalau kalian mampu menikah, punya biaya, menikahlah. Bukan hanya pemuda saja yang disuruh menikah. Siapapun dari kaum laki-laki yang sudah dikuasai oleh syahwatnya, atau golabat hus syahwa, atau sudah dia dalam keadaan terganggu dengan syahwatnya, ya menikahlah. Karena engkau walaupun kohol, walaupun sudah tua, walaupun syuyukh, tetapi engkau memiliki ilat yang sama dengan syabab. Apa itu? Quwwatus syahwa. Punya ilat, alasan yang sama dengan pemuda, yaitu ghalabathu syahwah, dikuasai oleh hawa nafsu. Oleh karena itu, karena ada ilat, ada hukum. Sebaliknya, orang yang punya kelainan, maaf-maaf, gak punya syahwat, ya tidak mengapa dia tidak menikah, karena memang gak punya kemampuan, dan memang ada, maaf, ada kelainan. Ya sudah, pakailah hidupnya untuk ibadah, silakan. Jangan kalian memaksakan untuk menikah dalam keadaan tidak memiliki kemampuan untuk jima, karena dia lemah syahwat, atau dia lumpuh, tidak mampu untuk melakukan jima, atau kekurangan-kekurangan lainnya. Berarti barakallahu fikum, walaupun yang dipanggil adalah para pemuda, tetapi maknanya adalah wahai para pemuda ataupun yang tidak muda, kalau kalian dikuasai syahwatmu, menikahlah. Karena itu adalah aghaddul basar wa asadul faraj. Karena itu akan menundukkan pandangan matamu dan akan menjaga kemaluanmu dari yang haram. Baik. Sehingga wahai para santri, wahai para pemuda, wahai para bapak-bapak, wahai para kakek-kakek yang belum punya istri, Kalau kalian dikuasai oleh hawa nafsumu atau oleh syahwatmu, syahwat kepada perempuan, ya nikahlah jika kalian mampu untuk menikah. Kalau gak mampu untuk menikah, padahal syahwat sudah menggebu-gebu, ya puasa. Baik, yang keempat. Ikhra. At-ta'lilu fi dhalika annahu awaddu lil basari wa ahsanu lil farji anil muharramat. Baik. Dan alasan dari perbuatan tersebut adalah bahwa alasan dari perintah tersebut adalah agar ia lebih menundukkan pandangannya, lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluannya dari perkara-perkara yang haram. Jadi, alasan diperintahkannya untuk menikah karena itu akan lebih menundukkan pandangan mata dan akan lebih menjaga kemaluannya dari yang haram. Yang kelima. Allah speak. Tahur insyaallah. Iqra'u man lam yusta' ma'unatan nikah bisum li'annahu yudha'if asyahwa li'anna syahwa takunu minal akli fatarakkahu yad'uha fatarkuhu yad'ufuha. Jadi, artikan. Dorongan bagi yang belum mampu menanggung biaya nikah untuk berpuasa. Jadi, karena hal itu melemahkan syahwat. Jadi, karena syahwat. Karena syahwat minal akli minal yukul dan jamaah bilangnya yukul apa akal yakul makan. Nah, karena syahwat itu dari makanan. Makanan. Ya, terus fatarku kalau ditinggalkan melemah. Akan melemahkan. Jadi, igraman lam yastati' mu'natan nikah bisau. Ditawarkan bagi mereka yang tidak bisa menikah atau tidak mampu biayanya untuk puasa. Karena dengan puasa akan menurunkan dorongan syahwatnya. Mengapa? Karena dengan puasa dia kurang makan. Sedangkan syahwat takunu minal akal. Syahwat itu karena makanan. Apalagi makanannya bagus bergizi, tambah naik syahwatnya. Fatarkuhu yudha'ifuha, maka kalau ditinggalkan akan menurunkan dorongan syahwatnya. Yang keenam. Iqra. Qala Syekhul Islam, waman la mala lahu hal yustahabbu lahu ay yaqtarid pinjam. Apakah boleh yang enggak punya uang minjem dulu untuk nikah? Pinjem dong kan mau nikah gitu. Ah, teruskan. Wa yatazawwaj fihi nizaa' fi madhhab al-Imam Ahmad wa ghairuha. وقد قال تعالى وليستعفف الذي لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. نعم أرتكب. Berkata Syekh Islam من لا مال له. Dan barang siapa yang tidak memiliki barang siapa yang tidak memiliki harta apakah dia harus pinjam? Barang siapa yang tidak memiliki harta, apakah dia harus pinjam? Kemudian menikah. Kemudian menikah. Fihi niza, padanya ada perselisihan. Padanya ada perselisihan. Iya, di dalam mazhab Imam Ahmad. Di dalam mazhab Imam Ahmad dan lainnya. Wa qad qala ta'ala. Dan Allah Ta'ala berfirman, hendaklah bagi orang-orang yang belum mampu untuk menikah agar menjaga kesucian dirinya sampai Allah membuat mereka mampu dengan karunia-Nya. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan. Hendaklah menjaga diri, menjaga kehormatan orang yang tidak mampu menikah. Sampai kapan? Hatta yughniyahumullah, sampai Allah memberikan kemampuan. Min fadlih, dari karunia-Nya. Berarti perlu minjem enggak? Pinjam uang untuk nikah? Hah? Enggak disuruh. Yang disuruh malah menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Apalagi minta dong saya mau nikah. Ya, mau nikah enggak punya modal. Ya sabar. Kata Allah, wal yasta'fif, hendaklah menjaga dirinya orang yang tidak mampu menikah sampai Allah berikan kecukupan. Disuruh sabar sampai Allah berikan kecukupan. Berarti wallahu ta'ala alam, ada perselisihan. Sebagian ulama menyatakan tidak perlu meminjam, sabar sampai Allah berikan kecukupan. Al-hadis ats-tsamin wa tis'un ba'dal mi'ataini an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna nafaran min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam an amalihi fi sirri faqala ba'duhum la atazawwaju an-nisa وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya para sahabat Nabi bertanya-tanya kepada istri-istri Nabi bagaimana Nabi di rumahnya, di kerahasiaannya. Wa ka'annahum taqalluha, dan sepertinya mereka menganggap ibadah mereka sangat kurang dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berkata, sebagian mereka berkata, la atazawwajun nisa, aku enggak akan menikahi para wanita, aku akan ibadah terus menerus. Wa qala ba'dhum, berkata yang kedua, la akulul lahm, aku enggak akan makan daging. Kalau makan daging, syahwatku selalu ke perempuan. Wa qala ba'dhum, berkata yang lainnya, la anam 'ala firasyin, aku enggak akan tidur di atas ranjangku, mau ibadah terus semalam suntuk. Baik. Fa balagha an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalik. Berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka Nabi pun memanggil mereka, mengumpulkan mereka dan berkata, fahamidallah wa asna alaih. Nabi memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian berkata, ma balu aqwamin qalu kada wa kada. Ada apa aku mendengar kaum-kaum yang berkata begini dan begitu. Walakinni, tetapi aku, usalli wa anam, aku salat malam, tapi aku pun tidur. Dibagi waktunya untuk tidur dan salat malam. Wa asumu wa uftir, aku berpuasa dan kadang aku tidak berpuasa. Wa tazawwajun nisa, dan aku mengawini para wanita, tidak meninggalkan nikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini bukan golonganku. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, maka bukan golonganku. Di dalam riwayat lain disebutkan, an-nikah sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Maka siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, bukan golonganku. Bahwa syahid, apa yang menjadi bukti dalam pembahasan nikah? Orang tadi berkata, aku tidak akan mengawini para wanita. Kata Nabi, salah. Aku sebagai Rasul, aku menikahi para wanita. Dan nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku. Ini kesimpulan dari pembahasan hadis tersebut. Ini dibacakan saja. Dan dibahasnya nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillahi ta'ala. Karena waktunya panjang. Ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ketemu lagi hari apa? Senin. Maka kalian hafalkan dua hadis ini. Khususnya yang tadi belum hafal. Hendaklah dia menghafal dua hadis. Hadis Abdullah bin Mas'ud dan hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhuma. Wabillahi taufik.